modere tong nilino dua telu makurai nak kenal aku tu iya ro nasawari tuli HP mina jama tanapan ready lakena sampai di bawah Ratna moto nama apena moto nama pespuna bantu apa tuh share-nya kakak iya mitulina tunggal bantu bantu se malah saulu dilakina malah sayawa dilakina Osale, Bela Mandre, tanah jampa ni lah kena, tanah bandri ni lah kena. Ia naga paria semakun rai jaman now, ia naga paria semakun re magalah mahabe. Makun re kutu, emo diri. Moderi to ngani ni doe dua telu makun rai na kenal asanya meng moto nama HP na, moto nama piskuna bantu apa, bantu share-nya kakak iya mitulina tuka bantu bantu share malah saulu dilakina, malah saya wadilakina manrasa ni wani jumai matu kuani oh salah menta jampa nilakina atana bandre bandre bandre nilakina iya naga paria semakun rai ko jaman nau iya naga paria semakun rai masa modern, modern toangan Illinois dua telu kau makun rai nak kenal asa kutu iya ro nasabari tuli hape mina jaman tanah pandri ni lakena yeah.